Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Kita masuk pada al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang keenam. Thubutu dukhuli syahri Ramadan wa inqidha'uhu, penetapan awal dan akhir bulan Ramadan. Yathbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal bi nafsihi aw bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi. Bulan Ramadan tetap dengan cara melihat hilal secara sendirinya atau dengan kesaksian orang lain, aw ikhbarihi bidzalik, atau melalui kabar tentang bahwa hilal telah terlihat. فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان. Apabila telah bersaksi seorang muslim yang adil dengan melihat hilal bulan Ramadan, maka telah tetap dengan kesaksian ini masuknya bulan Ramadan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Idzan yakfi, cukup dengan persaksian seorang muslim yang adil. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, idza ra'aitumuhu fasumu, jikalau kalian melihat hilal maka hendaknya kalian berpuasa. Demikian pula berdasarkan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala dan Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, bahwa Ibnu Umar, akhbartu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan, dengan telah terlihat hilal di bulan Ramadan. Fasawmahu, beliau sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa. Wa amaran nasa bisiyamihi, dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, wal hilal yathbutu bisyahidin wahidin fi dukhuli Ramadan. Hilal tetap dengan persaksian seseorang, satu orang saja di bulan Ramadan. Cukup satu orang saja di bulan Ramadan untuk menyaksikannya. Tidak perlu banyak-banyak. Seorang menyaksikan berarti telah tetap bulan Ramadan. Seorang melihat, mengabarkan kepada pemerintah bahwa telah terlihat hilal, maka mereka mengambil kabar tersebut, tetap bulan Ramadan. Telah sah untuk diakui bulan Ramadan telah jatuh pada tanggal tersebut. Syahidin adlin, seorang yang adil, seorang muslim yang adil. Ini adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Lima thabata an Ibni Umar radhiyallahu anhu, karena telah tetap dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, tara'an nas al-hilal, manusia pada mencari hilal, berupaya untuk melihat hilal. Fa akhbartu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi riwayat yang telah kita baca, yang telah kita sebutkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercayai apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Fa in lam yura al-hilal, jikalau tidak terlihat al-hilal. Sekarang permasalahannya jika tidak terlihat al-hilal. Aulam yashhad muslimun adlun biru'yatihi, atau seorang muslim yang adil tidak melihatnya. Maka apa yang harus dilakukan? Wajaba ikmalu iddati sya'ban 30 yauman. Wajib untuk menyempurnakan bilangan sya'ban 30 hari. Wala yathbut dukhulu syahri bighairi hadainil amrain. dan tidak boleh untuk menetapkan bulan Ramadan kecuali dengan dua cara ini. Ru'yatil hilal au itmami sya'ban 30 yauman, dengan cara melihat hilal atau menyempurnakan bilangan sya'ban 30 hari. Demikian pula dalam mengakhiri bulan Ramadan. Tidak boleh dengan selain dua cara ini. Tinggal dilihat hilal ada atau tidak. Jika tidak, maka sempurnakan bilangan sya'ban menjadi 30 hari. Di antara yang menghalangi terlihatnya hilal itu adalah hujan, mendung. Ini tidak terlihat hilal biasanya kalau seperti ini keadaannya. Maka jika seperti ini keadaannya, maka sempurnakan bilangan 30 hari. Mudah. Mudah syariat Islam, tidak mempersulit kaum muslimin. Walhamdulillah. Tidak boleh dengan cara ilmu hisab, cara perhitungan. Tidak boleh. Cara tersebut tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Barakallahu fikum. Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan cara melihat al-hilal. Walhamdulillah. Pemerintah kita telah menerapkan hal ini dan mereka mengadakan sidang isbat dengan hal ini. Tentang hal ini, mereka melakukan cara penglihatan hilal, melakukan sidang isbat. Walhamdulillah. Ada pertanyaan, bagaimana jika melihat hilal tersebut dengan teropong? Dari sisi boleh, boleh. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk ru'yatul hilal, melihat hilal. Dengan teropong pun melihat hilal. Tetapi yang semestinya dilakukan dengan mata telanjang. Dengan mata telanjang tanpa alat. Ini yang afdal. Yang afdal dilakukan. Namun jika lo dia berupaya melihat dengan teropong, sekumpulan pemerintah atau beberapa orang berupaya melihat dengan teropong, tidak mengapa. Difatwakan oleh sebagian dari ulama kita. Barakallahu fikum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatih, puasalah kalian dengan cara melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatih, dan berbukalah kalian dengan cara melihat hilal. Puasalah dengan cara melihat hilal, yakni untuk menetapkan bulan puasa itu dengan melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatih, dan berbukalah kalian dengan cara melihat hilal, yakni untuk menetapkan Idul Fitri harus dengan melihat hilal. Untuk mengakhiri bulan Ramadan harus dengan cara melihat hilal. Fa in ghubiya alaikum, jikalau terlihat mendung, cuaca atau hujan, sulit untuk mendapati hilal. Fa akmilu iddata sya'bana 30, maka sempurnakan bilangan sya'ban 30 hari. Walhamdulillah, mudah. Kalau tidak dijumpai hilal, maka tinggal sempurnakan bilangan sya'ban 30 hari. Barakallahu fikum. Wa yathbutu qidha'u Ramadan bi ru'yati hilali syahri Syawal bi syahadati muslimaini adlain. Adapun untuk mengakhiri bulan Ramadan itu disaksikan dengan dua orang muslim yang adil untuk melihat hilalnya. Fa in lam yashhad muslimani adlan, jikalau dua orang muslim yang adil tidak menyaksikan, tidak melihatnya, wajib ikmalu iddati Ramadan 30 yauman, wajib untuk menyempurnakan bilangan Ramadan 30 hari. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala menyebutkan dalam sautiyahnya, dalam faedah beliau yang tersebar dalam link beliau Majmu' al-Fatawa, barakallahu fikum, beliau rahimahullahu taala menyebutkan di sini, fal hilal idza ra'ahu 'adlun fid dukhul wajaba siyamu bihi. Hilal dalam memasuki bulan Ramadan apabila terlihat oleh seorang muslim yang adil, maka wajib berpuasa dengannya. Ammal khuruju fala budda min syahidaini adlain. Adapun dalam mengakhiri bulan Ramadan harus terlihat dari dua orang muslim yang adil. Wa hakadha baqiyatush shuhur, demikian pula dengan bulan-bulan yang lain. La tathbut illa bi syahadatain adlain. Tidak bisa ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang muslim yang adil. li'annahu sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, karena telah tetap, telah sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa in syahida syahidan, jikalau dua orang syahid, dua orang yang bersaksi telah menyaksikan hilal tersebut, fasumu, maka berpuasalah, wa aftiru, dan berbukalah, beridul fitrilah. Wa thabata 'anil harits, dan telah sahih riwayat dari al harits bin Hatib radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa dia mengatakan ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuk lirru'yah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian kepada kami an nansuk lirru'yah, untuk melakukan nusuk dengan cara melihat ru'yah. Fa illam nara, jikalau kami tidak melihatnya, syahidan, bersaksi seorang yang adil, asakna bisyahadatihima, syahidan adlan, bersaksi dua orang yang adil, maka kami melakukan ibadah tersebut dengan kesaksian mereka berdua. Wal maksud, yang dimaksud di sini kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, anna syahadatal adlain labudda minha, harus ada persaksian dua orang yang adil, fil khuruj, dalam mengakhiri bulan Ramadan, wa fi jami'i syuhur, dan pada semua bulan, amma Ramadan, adapun bulan Ramadan, fid dukhul, dalam menetapkan awal bulan Ramadan, fayaktafi fihi bisyahadati wahidin adlin, maka cukup dengan persaksian seorang yang adil, adapun untuk mengakhirinya dua orang, dan bulan-bulan lainnya. Adapun untuk menetapkan awal Ramadan, cukup satu orang muslim yang adil, berdasarkan dua hadis di atas yang telah disampaikan. Berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melihat hilal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa. Barakallahu fikum. Permasalahan berikutnya, bagaimana seseorang yang berada di negeri kafir? Seorang yang berada di negeri kafir, jika dia bisa pindah dari tempat tersebut, berbaur ke negara muslimin, ini yang afdal. Ini yang semestinya dia tempuh. Namun jikalau tidak, maka hendaknya mereka yang berada di negeri tersebut mengadakan perkumpulan, mengadakan permusyawaratan, kemudian mereka berupaya untuk melihat hilal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan hukum biru'yati hilal, dengan melihat hilal. Jatuhnya puasa tersebut dengan melihat hilal. Jika terlihat hilal, puasa. Jika tidak, maka sempurnakan bilangan 30. Barakallahu fikum. Jadi mereka hendaknya berkumpul mengadakan ini semua. Jikalau tidak dimudahkan, tidak ada yang memiliki perhatian dalam hal ini, maka semestinya barakallahu fikum melihat negara muslim yang terdekat dengan mereka. Apa keputusan mereka, maka di sanalah mereka mengamalkannya. Barakallahu fikum. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullah dalam sautiyah beliau, ceramah beliau yang telah terekam. Kita masuk pada permasalahan yang ketujuh, al-mas'alatu sabi'ah, waktu niyati fis sawmi wa hukmuha, waktu berniat dalam puasa dan hukumnya. Yajibu ala sa'im an yanwiya siyam, wajib bagi orang yang berpuasa untuk berniat dalam puasanya. Bagaimana niat di sini, ataukah dilafadkan dengan lafad nawaitu sawma gadin, adaan dan seterusnya, ataukah dia dengan lafad Indonesia, aku niat berpuasa besok hari dan seterusnya, atau dia berniat dengan melafadkannya tetapi di dalam hati, dilafadkan di dalam hati yang berbicara, nawaitu sauma gadin, aku berniat besok berpuasa. Bagaimana ketentuannya? Wahiya ruknun min arkanih, niat itu termasuk dari rukun, dari rukun-rukun puasa, kama madha, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. An-niyah, niat di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-qasdu, tujuan. Dalam bahasa dan syariat maknanya berdekatan. Jadi tatkala seseorang berniat bertujuan untuk melakukan sesuatu, maka sungguh dia telah berniat. Di malam hari dia berniat besok mau puasa, itu sudah niat. Di malam hari dia bertujuan besok mau puasa, itu sudah niat. Barakallahu fikum. Kita sendiri pun sebenarnya keumuman dari kita mengetahui bahwa niat itu maknanya tujuan. Kita lihat orang-orang yang berjualan, orang-orang yang sedang berbisnis, orang-orang yang sedang bertekad dalam pekerjaannya. Perhatikan, terkadang terlontar dalam lisan mereka ucapan-ucapan, kalau kita itu kerja niat, kita harus benar-benar. Kalau mau benar-benar dagang, harus niat. Kalau kita mau sukses dalam pekerjaan, kita harus niat. Demikian mereka menyebutkan. Demikian mereka menyebutkan. Yang penting niat. Niat atau tidak ini jualan. Kalau niat, insya Allah jalan. Maknanya apa? Ada tujuan atau tidak? Barakallahu fikum untuk berjualan. Ada tujuan atau tidak untuk bekerja? Kalau ada tujuan, niscaya akan melakukan yang demikian. Tanpa terasa terlontar di lisan mereka. Namun sayangnya, kasihan banyak dari kalangan mereka yang tidak mengetahui hal ini dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah mereka melafadzkan niat tersebut, yang ini adalah termasuk dari kesalahan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini dengan kata lain maknanya adalah bid'ah. Melafadzkan niat bid'ah. Nawaitu sawma ghadin dan seterusnya, usalli fardhal dhuhri dan seterusnya. Kenapa sholat mesti melafadzkan lafadz-lafadz seperti ini? Niat itu umum. Kenapa dalam pekerjaan tidak pula? Nawaitu an a'mala hadza wa hadza, aku berniat untuk beramal ini dan ini. Aku berniat untuk bekerja ini dan ini. Kenapa tidak dilontarkan dalam pekerjaan? Kenapa tidak dilontarkan ketika makan? Nawaitu an akul, nawaitu an ashrab. Kenapa tidak diucapkan ketika tidur? Nawaitu an anam. Kenapa tidak diucapkan ketika hendak belajar? Nawaitu an adrus ila akhirih dan seterusnya. Sementara sama-sama amalan, sama-sama perbuatan ibadah, sama-sama amalan yang dilakukan oleh seseorang. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa hal itu tidak dibimbingkan di dalam Islam. Dan tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan tentang pelafatan niat dalam hal ini, dalam ibadah. Tidak ada. Niat itu maknanya adalah al-qasdu, tujuan. Tujuan untuk melakukan sesuatu itu niat maknanya. Mudah. Syariat Islam itu mudah. Tidak berat, tidak memberatkan kaumnya. Barakallahu fikum. Yang kita sangat kasihan sekali, sebagian manusia yang terjatuh pada sifat was-was. Sudah niat belum? Sudah niat belum? Sudah melafadzkan niat belum? Sudah melafadzkan niat belum? Dia baru mulai mengangkat tangannya. Belum sampai selesai. Belum diletakkan tangannya untuk bersedekap. Baru diangkat. Allahu Akbar, diturunkan lagi. Allah, diturunkan lagi. Allah, diturunkan lagi. Kenapa? Karena dia merasa belum berniat. Padahal sudah usolli sekian kali. Akhir-akhirnya sholatnya ditunda. Masih mending kalau ditunda. Ini akhirnya tidak sholat lagi. Kenapa? Karena belum bisa berniat. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak berat agama Islam ini, ma'syaron ahibbah. Barakallahu fikum. Agama Islam ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah mengatakan, Allah tidak ingin memberatkan kalian. Allah ingin memberikan kemudahan kepada kalian. Demikian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertujuan, itulah maknanya niat. Barakallahu fikum. Wa yanwiha minal laili fi siyamil wajib, dan dia meniatkan semenjak dari malam hari dalam puasa wajib. Jadi mulai malam itu sudah berniat bahwa besok mau puasa, insyaallah. Bagaimana niatnya? Al-qasdu, tujuan di dalam hati, itulah niat. Jadi tidak perlu, bahkan tidak boleh dia lakukan setelah selesai sholat tarawih, baca berjamaah sama-sama dengan keluarga atau dengan jamaah yang ada. nawaitu sawma ghadin ada'an ila akhirih dan seterusnya. Tidak dicontohkan oleh Nabi SAW hal ini. Wajib bagi kita untuk beramal sesuai dengan bimbingan Nabi SAW agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang tidak dibimbingkan oleh Nabi SAW, walaupun dianggap manusia baik, walaupun orang-orang mengatakan ini kan baik, ini kan baik, la yukbal, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak dicontohkan dalam Islam, tidak kami contohkan, maka tertolak. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ma'asyarul ahibbah barakallahu fikum. Jangan kita melakukan suatu amalan yang tidak dibimbingkan oleh Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan bimbingan dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanwiha minal lail fi siyamil wajib, berniat dari malam. Ka saumi Ramadan, seperti puasa Ramadan, wal kafaroh, puasa kafaroh, wal qada dan mengqada, wan nazar dan puasa nazar. Wajib berniat mulai dari malam. Walau qabla al-fajri bidaqiqatin wahidatin, walaupun sebelum subuh, berniatnya itu sebelum subuh, 1 menit sebelum subuh sudah niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa padanya dalam puasa wajib ini semua. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan lafaz Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 583. Siapa yang tidak berniat di malam harinya, siapa yang tidak berniat sebelum subuh, yakni di malam hari, maka fala siyama lahu, tidak ada puasa padanya, tidak sah puasanya. Faman nawa sauman fin nahar wa lam yat'am syai'an wa lam yajzihi illa fi siyami tatawwu. Barang siapa yang niat puasanya di siang hari, baru niat bangun tidur kesiangan jam 8 baru bangun, malamnya tidak niat, baru niat dia jam segitu. Walam yat am syai'an, walaupun dia belum makan sesuatu, belum minum sesuatu, belum ada yang masuk ke perutnya, lam yujzihi, tidak sah. Illa fi siyami tatawwu, kecuali puasa sunnah. Fayajuzu biniyatin minan nahar, maka boleh niat mulai siang ketika kesiangan. Boleh dia niat ketika itu kalau puasa sunnah. Idza lam yat'am syai'an, kalau dia belum makan sesuatu, min aklin aw syurbin, atau belum minum, belum makan, belum minum, atau belum melakukan pembatal-pembatal puasa, belum melakukan hubungan dengan istrinya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1154 radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menemuiku masuk ke dalam rumah, dzata yaumin, faqala, beliau mengatakan, hal indakum min syai, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan wahai Aisyah? Qulna, maka kami katakan, la, tidak ada wahai Rasulullah. Qala, fa inni idzan shaim, kalau begitu aku puasa. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah terang, tentunya setelah sholat subuh, tapi belum ada yang dimakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau berpuasa ketika itu. Ini terjadi ketika dalam puasa sunnah. Amma siyamul wajib, adapun puasa wajib, fala yanakid biniyatin minan nahar, tidak sah dengan niat di siang hari, di pagi hari tidak sah, atau di siang hari. Intinya setelah azan subuh tidak sah untuk berniat berpuasa, harus dimalamkan niatnya. Wala budda fihi min niyatil lail, dan harus berniat mulai dari malam. Wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan li jami'i syahr, cukup satu kali niat di awal Ramadan untuk semua bulan. wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yaumin, dan disunnahkan untuk berniat di setiap harinya. Barakallahu fikum. Amannya kita berniat di setiap harinya. Sudah selesai kita melakukan buka puasa, salat tarawih, besok mau puasa lagi. Itu yang lebih selamat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Lebih menunjukkan pada kehati-hatian. Dan sudah kita lewati juga dari fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, kita berniat di setiap harinya. Walaupun dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Barakallahu fikum. Maka yang lebih selamat adalah di setiap malam kita berniat. Ini lebih hati-hati. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.